Asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Babul isra'i bil janazati. Babul isra'i utawi iki gubab nerangno nyepetno. Utawi kikubab nerangno nyepetno, cepat-cepat. Dile janazati kelawan jenazah. Cepat-cepat. Okay. Sunai jenazah ini ku dicepat-cepat no. Apapun ini ku. Nek sudah meninggal, segera dimandikan. Segera dikafani, sholati, dikuburkan. Nonton. Saat berjalan membawa jenazah, yo dianjurno cepat. Tapi cepetnya itu ya cepet-cepet yang tidak sampai menjadikan mayitnya terlalu bergoncang nanti. Juga tidak sampai menjadikan mayitnya nanti dikhawatirkan jatuh. Juga cepet tapi jangan sampai menjadikan orang yang menggiring mayit itu gak bisa nututi. Jadi enaknya ya dengan berjalan, jangan dengan naik mobil ya. Sekarang tambah modern, digeledek, naik geledekan, gak pakai mobil tapi didorong, pakai geledekan ya, aneh-aneh wah ini. Jadi pendusone karo geledekan, kayak ngerti geledekan teman, apa geledek bahasa Indonesia ini geledekan ya. Kalau karena kayak tempat sampah nih loh, sorong, itu keranda modern ya. Kala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi asri'u bil janazah. Asri'u nyepetno sapa sira kabeh bil janazati kelawan janazah. Percepatlah itu janazah, segera bawa ya. Kala segera bawa jenazahnya ke kuburan, berarti yo segera dimandikan, dikafani, disolati. Jangan menunggu besok, nah itu tidak pas ya. Sunnahnya dicepatkan. Jalannya waktu membawa ke kuburan juga cepat. Tapi ya tadi catatannya, jangan sampai mayitnya bergerak-gerak, itu makruh nanti kalau mayitnya sampai kelihatan bergerak-gerak atau sampai menjadikan orang-orang sulit mengikuti. Si pengiringnya itu sulit mengikuti lajunya karena terlalu cepat nih, ya makruh nanti. Qala fa intaku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Fa intaku mongko lamun. Fa intaku mongko lamun ono sapa jenazah iku sholihatan iku sholihah. Fa khairun fakhairun mongko utawi iku khairun mongko utawi jenazah iku khairun kebagusan toko dimunaha kang nekakno sapa sira kabeh ing jenazah ilahi marang khair ngeten mawon nek kaenan nek ngoten iki kala yep boten ana apa pun wa intaku lan lamun ana sapa iku jenazah iku siwa dzalik saliyane mengkono-mengkono salihah. Wa intaku lan lamun ana apa jenazah iku siwa dzalik saliyane mengkono-mengkono sholihah fasyarrun fasyarrun ai mongko utai jenazah iku syarrun keburukan fasyarrun mongko utawi jenazah iku syarrun keburukan mongko utai jenazah iku syarrun keburukan tadounahu kang meletakkan sapa sira kabeh ing syar. Tadu'unahu kang meletakkan sopo sirokabe ing syar'an diqobikum saking piro-piro leher sirokabe. Saking piro-piro leher sirokabe. Jadi percepatlah itu jenazah segera dikuburkan. Kalau dia bagus, alhamdulillah. Maka engkau segera mendatangkan mayit kepada kebagusan. Lah kalau mayitnya itu mayit yang buruk, maka dengan disegerakan berarti kalian terbebas dari keburukan. Ya. Tidak kalian pikul terus keburukan. Buat apa keburukan kok dipikul terus? Ben cepat-cepat ndang nang kuburan wis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem suwijine riwayat li muslimin kang kadhi muslim fa khairun tuqaddimuna alaihi tutu ilaihi tapi alaihi qala wa annabi sa'idin lan sangking abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sinten abi sa'id kana ono sinten annabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kala kana ono iku yakulo ngendika sinten nabi ida wudiat ing dalam nalikane diletakkan opo al jenazah tu jenazah fahtamalaha nuli memanggul ing jenazah fahtamalaha nuli memanggul ing jenazah sapa arjalu pira-pira wong lanang berarti tugas ini wong lanang wedok ora perlu melok ngangkat jenazah ini tugas wong lanang iki wong wedok gak perlu ngangkat-ngangkat ala anakihim ing atase pira-pira lehere jenazah arjal fa'ingkanat mongkolamun ono obo jenazah iku solihatan bagus fa'ingkanat mongkolamun ono obo jenazah iku solihatan bagus kolat mongko ngucap obo jenazah koddimuni kolat mongko ngucap obo jenazah ing ucapan koddimuni kolat apa iku disikno artinya nyepetno sopo sirogabe ing-ingsun. Tapi nek jenazah apik ngomong kodimuni, cepat-cepat kau aku, supaya segera memperoleh nikmati kuburan. Lawa ingkanat lan lamun ono po jenazah, iku hai rasul lihatin ora bagus jenazah sing elek biye. Kualat mongko ngucap opo jenazah. Lihat-lihat marang keluargane jenazah ngucap gini ya wailaha duh cilokone jenazah ya wailaha duh cilokone jenazah aina tadzhabu nabiha aina ing dalem endi aina ing dalem endi tadzhabu na pergi sapa sira kabeh aina ing dalem endi tadzhabu na pergi sopo siro kabe biha kelawan jenazah. Duh cilok kok jenazah ini. Katanya mbok kewenang di jenazah ini. Maksudnya ngomong awal dewe. Katanya mbok kewenang di aku ini. Cilok kok aku ini. Yasma ukrungu sautaha ing suara ni jenazah. Yasma ukrungu sautaha ing suara ni jenazah. Apa kulu syai'in sekabiani perkoro. Illal insana kecuali menungso apa kulu syai'in sekabiani perkoro illal insana kecuali menungso kabeh kerungu suaranya ini sandal-sandal pakaian semuanya kerungu tanah ya kerikil mendengar itu suaranya sapi juga mendengar ayam juga mendengar kecuali manusia gak kerungu dewe oh nek manusia kerungu iman kabeh sejak awal nah. Tapi ya saat durung iman mati di sini walau sami'a lan lamun krungu sapa al insanu manungsa laso iko moko yektine kelenger sapa manungsa nek karane mati nek krungu manungsa suarane mayit wah geblak wis sak sing mikul-mikul iso sing geblak pisane ya kelenger semaput manane sok iko ta ono sing ngarani maknane mati sok iko ni rawahu ngriwayatake ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari babu tajili qada idaini utawi iki kubam nerangno nyepetno mbayari hutang anil mayit saking mayit gala anil mayit saking mayit dadi ketika mayat meninggal dunia setelah selesai semuanya ya tajhizul mayit sudah maka yang harus dilakukan adalah membayar apa hutangnya mayit. Sebenarnya harta yang ditinggalkan itu juga masih ada hubungannya dengan hak orang yang menghutangi. Sehingga kalau seluruh hartanya mayit itu enggak cukup digunakan bayar hutang. Ini maka dalam mengkafani itu seingat saya enggak boleh lebih dari satu helai. Karena demi menjaga hak orang-orang yang menghutangi. Jadi kudu minta izin. Kalau lebih dari tiga helai, kalau dia punya hutang yang sampai menghabiskan harta, minta izin dulu. Boleh enggak ini dilebihkan dari satu helai? Kalau ya satu helai pakaian, bukan satu helai benang. Ya. Bolehkah lebih dari satu helai pakaian ini? Kalau mengatakan boleh, tidak apa-apa. Kalau enggak, tidak boleh. Berarti karena kalau yang satu helai itu hak Allah Ta'ala, tidak bisa digugurkan. Ya. Yang dua dan tiga itu haknya mayit, sehingga bisa digugurkan ketika ahli mayit itu, apa orang yang menghutangi mayit itu tidak setuju dilebihkan. Cepat-cepat loh guys, nih hutangi mayit dan tidak boleh harta warisan itu dibagi sebelum ya, sebelum seluruh hak mayit yang berkaitan dengan hakul adami juga dengan hakullah ta'ala dibayar dulu. Kalau dia belum haji yo, kudu disisakan untuk haji. Kalau sudah mampu haji kok belum haji, jadi nggak boleh nanti dibagi semua, harus ada sebagian harta disisakan untuk menghajikan, itu harus ada itu. Kala wal mubadarati lan cepet-cepetan ila tajhizihi marang ngrupoko mayit, ngrupoko niku ya merawat mayit niku, dikafani ya kaya ngoten niku, dimandikan ila ayyamuta kecuali yen to mati sapa mayit fujaatan kelawan ngaget, kecuali mati ini mati ngaget. Ya. Mati dalam keadaan kaget. Mati celuk moro-moro mati. Nah ini aja dhisik, aja langsung sampean apa jenenge dusi baru nu di kafani pendem tuh untuk kuburan urip. Lebih oh mati ngaget iki. Fayat fayut roka mongko den tinggal sapa mayit hatta yutayaqona sehingga diyakini apa mau tuhu mati ini mayit. Hatta yutayaqona sehingga diyakini apa mau tuhu mati ini mayit. Hatta yutayaqona sehingga den yakini apa mau tuhu matine mayit. Nah, jadi kalau ada orang mati ngaget ya, enak-enak ngeten iki muromur pas mangan mati misalnya. Ya wajar nosik sampai bener-bener diyakini dia mati. Kalau bisa ya melihat ya dibawa ke puskesmas ditanyakan ini bener-bener mati apa mati suri. Mati suri kok urip meneh lho kare. Nggih. Ya tahu koyok mati tapi sebenarnya tidak mati. Maka dibawa ke rumah sakit lihat itu ada detak jantungnya apa enggak biar diperiksa dengan alat. Ya, sebenarnya wis mati ben segera ndang di rupoko. Gala hatta yutayakona mautuhu. Gala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dibiarkan dulu sampai benar-benar mati ya. Gala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi nafsul mukmin muallaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu nafsul mukmin utawi gala kahanane utawi nyawane bukan nyawane ruhi wong mukmin iku muallaqatun digantungno bidainihi kelawan utangi mukmin hatta yugdo sehingga den sauri apa utang anhu saking mukmin. Ruhnya orang mukmin yang mati kalau dia punya hutang dihalang-halangi dulu untuk memperoleh makom yang mulia, dihalang-halangi dari memperoleh kedudukan yang tinggi sehingga hutangnya seluruhnya dilunasi. Ngoten makane kudu ndang dilunasi saken nek ana dilunasi. Qala rawahu ngretno ing hadis apa Tirmidzi qala lan ngdika sinun Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hadits hasanun kang hasan wa an Husain bin Wahwah lan Sayyid Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu anna Talhah bin Al-Bara Satune Talhah bin Al-Bara radhiyallahu anhu. Iku marido iku loro sapa Talhah. Fadahu mongko nekani ing Talhah sinten Nabi yo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduhu hali menjenguk sinten Kanjeng Nabi ing Talhah. Fakala maka ngendika sinten kanjeng Nabi inila uradul hata illa qad hadatsa fil maut. Kala ini sedune ingsun ikula ura ora nyono sapa ingsun. Saya tidak menyangka tolhata ing tolha. Illa qad hadatsa kecuali ing teman-teman anyar teko fi ing dalam tolha opal mautu mati. Kala fa'adinuni mongko meruhno sopo siro kabeh ing ingsun bihi kelawan mati nih tolha. Aku menyangka tolha ini sebentar lagi akan meninggal dunia. Nanti kalau mati kasih tahu saya. Wajilulan nyepet-nyepet no sopo siro kabeh bihi kelawan tolha. Kala wajilulan nyepet-nyepet no sopo siro kabeh bihi kelawan tolha. Percepat ya tolha ya, ojo sampai disimpen-simpen. Fainahu krono sedune kelakuan ikulah yang bagi ora sayukjo. Lijifati muslimin kadwi bangkeni wong Islam. Lijifati muslimin kadwi bangkeni wong Islam. Opo antuh basa, opo yanto tentahan, opo jifati muslimin. Opo antuh basa, opo yanto ditahan, opo jifatu muslimin. Baina dohronai ahlihi ing dalem antarane. Kala baina dohronai ahlihi ing dalem antarane. Dohroh apa yang bisa dengar Zaidah. Baina dohronai ahlihi ing dalem antarane keluargane muslim. Rahu Abu Dawud. Kala nek wis mati gak layak untuk ditahan berada di antara keluarganya. Nek wis mati dicepet-cepet nang dikubur. Mati bengi wis isuk nang dikubur. Nggih, kalau mati pagi wis nanti jam 09.00 nang dikubur, tidak perlu nanti ngenteni sore. Nggih. Kalau matinya sore, ya wis cepet sore nang dikuburkan, tidak perlu menunggu pagi apalagi menunggu sore lagi kesuwen. Babul mau itu tiutai kiku pandrang no mau itu hindal kopring dalam nadikan iku sandingi kuburan kecuali nunggu ya fencing sholat tambah oke lah iku dianjur no nek waktu niku fencing sholat tambah ke semakin banyak yang mensolati maka semakin diampuni dosanya. Babul mau itu tiutai kiku pandrang no mau itu hindal kopring dalam sandingan iku kuburan. Gala indal kubri ing dalam sandinge kuburan. Nang sandinge kuburan kaya mau itu. Gala an aliyan radiyul anhu kal ngendika sidin Ali. Kuna ono sopo kita iku fi janazatin ing dalam janazah. Fi baki ilgorkodi ing dalam baki ulgorkod. Gala fi baki ilgorkodi ing dalam baki ulgorkod. Fa'atana mau konekani ing kita. Fatana mau konekani ing kita. Yola fatana mau konekani ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala faku ada mongko lungguh sinten Kanjeng Nabi. Waku ada nalan lungguh sabo kita. Haulahu. Kala ing dalem kiwa tengene Kanjeng Nabi. Kala wa ma'ahu lan iku sertane Kanjeng Nabi mihsaratun utawi tongkat-tongkat lawis ngoten. Fanakasa mongko iku jenenge menundukkan kepala sinten Kanjeng Nabi. Waja'ala lan tumandang sinten Kanjeng Nabi iku yang kutu. Kala iku yang kutu iku gambar garis-garis sinten Kanjeng Nabi. Gambar garis sapa Kanjeng Nabi bimih sorotohi kelawan tongkati Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Dadi Kanjeng Nabi mendatangi sahabat yang waktu itu berada di Baqi ul-Qurqat, makom Baqi. Baqi niku teng Madinah, nek Makla niku Mekah. Lalu Kanjeng Nabi duduk di situ di kuburan ya. Karena Kanjeng Nabi duduk, sahabat yang lain ikut duduk mengelilingi Kanjeng Nabi. Kesempatan itu digunakan oleh Kanjeng Nabi untuk memberikan pendidikan. Sumagola nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi, "Mamingku ora ono iku saking sira kabeh." Mamingkum ora ono iku saking sira kabeh min ahadin utawi wong siji. Illa waqad kutiba kecuali iku lan teman-teman den tulis. Apa mak'aduhu tempate ahadin? Apa mak'aduhu tempate ahadin minan nari saking neraka? Wa mak'aduhu lan tempate ahadin minal jannati saking surga? Dawuh Kanjeng Nabi. Tidaklah dari kalian seorang pun kecuali tempatnya neraka atau surga sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kabeh wis ono tempate dhewe-dhewe ono catatane masing-masing. Kita enggak tahu apa min ahli jannah, apa min ahli nar, karena itulah gak oleh sombong. Walaupun jenengan ibadahe pateng, ngajine pateng, ketoke apik terus, tapi sapa ngerti? Iya, makanya gak oleh sombong. Kala gak oleh sombong. Gala Imam Bisher ibadah wabi. Wong-wong delok heran. Jadi Imam Bisher, kau usah heran. Kau usah heran karo ibadahku. Kau ya cok heran karo ibadahku. Kau ya bok harus setan. Setan itu nyembah Allah ratusan ribu tahun. Ribuan tahun. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Nah, maka jangan heran aku ibadah kok ngene. Kulung tentu aku ahli surga ngono kabangane Imam Bisher dawa kaya ngoten iki. Perkane wong delok kaya terheran-heran melihat ibadahnya Imam Bisher begitu bagus sekali. Ya Allah, tapi beliau sendiri tidak heran terhadap amalnya. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa amalnya ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak membanggakan amalnya. Faqalu mongko ngucap sapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala natakilu mongko ono to ora kala afala natakilu mongko ono to opo ora apa iku jenenge pasrah sapa kita ala kitabina ing atase kitab kita. Lho nek ngoten mbok pasrah mawon Kanjeng Nabi kepada kitab kita. Karena semuanya sudah ada ketentuannya, semua ada keputusannya. Kala nek ahli jannah mesti ahli jannah, nek ahli nar mesti ahli nar. Wis meneng mawon Kanjeng Nabi nyantai. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, ikmalu ngamalo sapa sira kabeh. Kala ikmalu ngamalo sapa sira kabeh, fakulun mongko utawi fagulun mongko utawi sekabene iku muyasarun ikuten. Kala iku muyasarun iku digampang no lima marang perkara. Lima marang perkara huliko kang diciptano apa kulun lahu marang mah. Saya kan jadi nabi. Ikmalu fakulun muyasarun lima huliko lah. Beramallah. Karena setiap orang itu dimudahkan untuk beramal sesuai dengan apa ia diciptakan. Kalau dia diciptakan min ahlil jannah, dimudahkan amal ahlil jannah. Maka usaha kalian. Kalau kalian usaha mudah, berarti min ahlil jannah. Ya. Yeah. Kalau sampean diciptakan minal hufat, ya sampean akan melakukan amal-amal seperti ahli hufat. Ngoten niku ya. Kulun muyassarun lima khuliqalah. Jenengan kok ro koncone pateng ngajine wah alamat iki. Lho ngoten niku pun nggih. Jenengan ro ini orang ini begitu luar biasa. Ibadahnya wah alamat min ahlil jannah. Wa takarolan nutur sapa Sayyidina Ali. Tamamal hadisi yang sempurna ni hadis. Muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih. Babu doa utawi kiku bab nerang nundungan nolil mayiti marang mayit ba'da dafnihi ing dalam sausi ngubur mayit wal kuudilan lungguh inda kobrihi ing dalam sadingi mayit saatan ing dalam samongso. Walku audilan lungguh inda kobrihi ing dalam sandingani kuburi mayit saatan ing dalam samongso. Li doa ikrono dunga nolahu marang mayit. Wa wal istighfari lan jaluno ngapura wal qiraati lan maca Quran. Delok niki. Ono hadise manten iki. Dungakno mayit, ayo. Tahlilan niku dungakno mayit gak sanuri. Iya, ono sing bid'ahno lho, piye berarti yo bid'ahno. Padha karo bid'ahno dungakno mayit. Padahal dungakno mayit wonten hadise mboten. Lah iya lah ngawur iki jenenge. Hah? Nonton lho. Kala dungakno mayit jalur istighfar, sedekah. Kanggo mayit dianjurno ono hadise. Ya Zak. Ya, wong tahlilan itu nyodakoi untuk mayit. Duh, nek ngarani tahlilan bid'ah berarti padha karo mengatakan sedekah untuk mayit bid'ah, padahal itu ada anjurannya dalam hadis. Makanya hati-hati yo, cuma was. Jadi yang penting itu adalah isinya, bukan casingnya. Ya, yeah, casingnya Cino, mana? Tahu apa wis. Tapi nek mesinnya buatan Eropa lo kan yo, daripada casingnya Eropa. Jero nih buatan Cino atau Indonesia bisa nualah wis. Rubber mutu. Karena isinya yang dilihat itu. Wal istighfari wal qiraah. Nabi Amrin wakila Abu Abdillah wakila Abu Layla rupani Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten iku jeneng Utsman. Dadi Sayyidina Utsman iku julukane Abu, kunyai Abu Amr. Ana sing ngarani Abu Abdillah, ana sing ngarani Abu Layla. Mergane mungkin ana putrine sing jenenge sapa kae Suti? Lho, kesira-kesira rek. Lah, kaendok Layla iki wis. Kala ngendika sinten Utsman. Kana ono sinten annabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ida farogo ing dalem nalikane selesai sinten kanjeng nabi. Min dafnil mayiti sangking menguburkan mayit. Wa kofa mongko berdiri sinten kanjeng nabi alaihi ing atasi kuburan. Wakala lan ngendika sinten kanjeng Nabi istaghfiru njalukno ngapura sapa sira kabeh. Istaghfiru njalukno ngapura sapa sira kabeh. Kala li akhikum marang dulur sira kabeh mintakala ampun kepada saudara kalian. Wasalu lan njalukno sapa sira kabeh. Lahu marang akhikum at-tasbita. Atasbita ing tasbit, tasbit iku ditetepno. Atasbita ing ditetepno. Ditetepno ketika ditanya mungkar karo nakir. Yusabbitullahu bil qawli sabit. Kala fa innahu al-an yus'al. Fa innahu kronos dutini akhikum. Al-ahana ing dalam saiki. Iku yus'alu ditakoni sapa akhikum rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud. Abu Dawud. Gala ada keterangan mayit itu wallahu alam nih ditanya sampai hari ke-40 wallahu alam. Berarti nek mayit ditanya sampai hari ke-40 berarti yo dungakno kepada mayit disunano sampai 40 hari. Mereka nih kanjeng Nabi niki nganjurno mintakan ampun pada saudara kalian, mintakan tasbih untuk saudara kalian. Kenapa kok dimintakan ampun, dimintakan tasbih? Karena sekarang dia ditanya. Paham mboten niku? Ya, berarti tahlilan sampai 40 iku yo. Hah, paham ya? Iku ono sandarane. Rawahu Abu Dawud. Kok kapan dapat buku tak cetak iki sing nerang ngeten iki. Gala wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qol ida dafantumuni faqimu haula qabri ida dafantumuni ing dalam wallahu alam we ali ngaji bambari ya rabbana darofna bi anna naqdarofna wa